Termasuk hari ini saya ketemu dengan Kiai Haji Syekh Bahauddin As-Sedani An-Naqsabandi. Gus Baha, kupluke modele ngene terus gedhen ya to. Gua khas itu kelambine putih, tur tukune nang pasar Kragan. Kalau putihnya dubes kan rodok gaya Pak kan gitu gitu loh jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamana biulumil ulama wa anqadana biha min zumratil bahaim wal aghma ila darajatil huda wal iman billadzi khalaqal arda was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil mursalin wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi al a'izza al kurama amabad al mukarramun para masyayikh para al ulama al-mutabakhirun fi ulumin syatta, keluarga besar pondok pesantren Ngerapia, wabil khusus guru kaula, orang tua kaula, sekaligus juga sahabat kaula, Bapak Kiai Haji Al-Habib Atabik Ali. Saya sebut beliau dengan sebutan Habib karena nasabnya Mbah Maksum itu ke atas terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang khol tahun berapa saya urutkan semuanya itu. Gus Gofur jangan-jangan dereng ngapal nih. Yang saya hormati Kepala Staf Kepresidenan Bapak Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko SIP, yang tadi beliau sudah menyampaikan sudah bisa masuk Ka'bah dan juga sudah masuk Al-Hujrah As-Syarifah dalemipun Kanjeng Nabi. Cuman beliau lupa itu. Bayar karcisnya belum lunas. Biar Pak Wamenak nanti, oh yang dapat karcis malah Wamenak ini kan. Yang saya hormati Wakil Menteri Agama Khirij alumni dari IPNU Bapak Kiai Haji Zainul Tauhid Sa'di. Saya hafal betul nama ini karena beliau ini punya mobil Accord warna hitam Pak. Dulu nomornya ZT sobare iki aku B1ZT ternyata Zainul Tauhid. Tapi mobilnya itu barokah karena setiap Mbah Kiai Haji Maimun Zubair ke Jakarta dipakai untuk mengantar beliau, makanya beliau sekarang jadi Wamenak. Jadi Wamenaknya ini bukan karena beliau, kayak saya jadi dubes bukan karena saya, tapi karena saya ketika umur 4 tahun berkesempatan untuk musofahah salaman dengan Kiai Maksum Lasem. Karena simbok saya tadi diceritakan oleh Gus Ghafur, mak saya dengan ibunya uminya Gus Ghafur ini nasibnya sama. Sama-sama menjadi khodimahnya Mbah Maksum. Tukang gawe kewedang Mbah Maksum. Jadi sejak umur dini 4 tahun kami sudah diajari tentang antropologi pesantren dan sosiologi pesantren. Artinya kamu boleh menjadi siapa saja, tapi jangan jauh dari kiai dan ulama. Yang saya hormati Bapak Danrem Pamungkas atau yang mewakili, Bapak Kapolda, Bapak Gubernur DIY atau yang mewakili, dan semua para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, simbah-simbah, mas-mas, yuyu dan kangkang. Jadi ada yuyu dan kangkang. Saya harus bawa aqua sendiri karena saya tadi nggak ada aqua. Bangetan ngerapia ini. Saya di sini bukan karena saya duriah ngerapia, tapi ada asyawahid at-tarikhiyah, ada fakta-fakta sejarah yang mendekatkan keluarga kami dengan keluarga ngerapia. Termasuk hari ini saya ketemu dengan Kiai Haji Syekh Bahauddin As-Sedani An-Naksabandi. Gus Baha, kupluke modele ngene terus gedhene to. Gua khas itu, klambine putih, tur tukune nang pasar Kragan. Lalu putihnya dubes kan rodok gaya, Pak, kan gitu loh jadi. Ketemu Gus Gofur, ada banyak guru besar kita, ada Bunyai Ida, ada Bapak Profesor Hamam, ada Bu Nafis. Bu Nafis ini dulu waktu kecil yang ngomong emak saya. Kalau ngompol yang nyebokin emak saya. Sayangnya saya tidak ditakdirkan menjadi salah satu menantu ngerapia. Nah. Sebenarnya kecewa banget itu. Mosok ditawakno karo Kang Puat, aku ora ditawani kan gitu kan. Tawake karo Pak Nuruddin, padahal aku yo gelem kan gitu kan jadi waktu. Ini saya ngomong bukan sebagai seorang dubes, sebagai anak dari seorang khodimah yang pernah ikut kepada Mbah Maksum. Mbah Maksum itu adalah abahnya Kiai Haji Ali Maksum. Jadi saya sebagai seorang santri, karena kalau dubes kalau ngomong nggak boleh cengengesan. Ngomongnya harus agak menerleng, agak galak-galak dikit lah, jaim gitu loh. Padahal kita itu kan nggak bisa. Wong saya menjadi dubes hanya cukup dua ilmu. Ilmu tajwid, kapan saya harus idhar. Ngomong keras, sekeras-kerasnya kami dalam nahnu alal haq, kamilah yang benar. Kapan kami harus ikhfa. Ngomong rodok ngeles mutar muteril Eva. Kapan harus ikhlas bertemu dalam satu titik meskipun kita berbeda di 99 titik. Dan kapan kami harus idgham ketika kami harus menyatu antara Saudi dan Indonesia dalam sebuah al-a'mal al-mustarokah, sebuah kerja bersama. Termasuk tadi Pak Muldoko sama Pak Jokowi ke Saudi, kita lakukan sebuah yang kita sebut dengan sirun maktum, itu operasi yang sangat rahasia. Hadirin yang saya hormati, saya gak bisa nyebut semuanya ini karena kalau saya sebut bisa jam 2. Lagi pula Gus Gofur ini, Gus Gofur sama saya itu sama-sama anak pembantu. Pembantunya Mbah Maksum, gaweke apa teh liwet di situ. Tapi juga banyak juga itu yang saudara-saudaranya Mbah Maksum yang ngejar-ngejar mak saya, maknya Gus Gofur itu banyak juga waktu itu gitu. Karena mak saya waktu itu jadi kata Gus Zaim kepala keamanan. Jadi memang galak, makanya kalau anaknya galak itu ya keturunannya keturunan galak. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, para as-sanatir al-a'izza, santri-santri yang saya cintai, santri yang saya banggakan, hari ini, malam ini, meskipun saya tertawa, tapi perasaan saya hari ini amat sangat sedih sekali. Sedih karena hal pada tahun ini berbeda. Berbeda dengan yang sebelumnya. Karena setiap hal saya diminta oleh Kiai Haji Atabik Ali, guru saya, satu-satunya kiai yang estetikanya tinggi, ilmu keindahannya tinggi. Karena ketika ke Damaskus, ke Syria, lihat pasar Hamidiyah itu Pak Abik tahu mana yang cantik, mana yang enggak. Gitu, itu Kiai Atabik Ali, estetikanya tinggi. Kalah Fadoli, kalah. Saya punya kenalan indah di Ngerapia ini. Semua santri Ngerapia kalau mata kuliah saya dapat A, meskipun gak ngerjakan soal. Jadi lembar jawaban di atas tuh tulis Bismillahirrahmanirrahim, di bawahnya tulisi aku Fadoli Ngerapia, dapat A. Karena yang saya lihat adalah al-ibrah bil wasail, ya. Saya melihat tahajudnya, ngapalin alfiahnya, ngapalin syair-syairnya kepada Mbah Ali. Tahun ini hal tersedih yang pernah saya rasakan. Sebenarnya setiap hal di depan kita ada guru saya, orang tua saya, sekaligus mursyid saya, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair. Setiap khol Ngerapia beliau rawuh ke sini. Hari ini beliau enggak rawuh di sini. Karena 26 jam sebelum beliau meninggal dunia, saya sowan kepada beliau dengan istri dan anak-anak saya. Bukan istri-istri dan anak saya, bukan. Istri dan anak saya. Saya termasuk kaum yang al-muwahhid, nyuiji satu tapi rasa empat. Nah, bukan dubes ini, kata Gus Gofur yang betul-betul muda habis itu orang, pendobos katanya. Saya pernah ketemu dengan dubes Saudi yang di Indonesia yang dulu namanya Usamah As-Suaibi. Dia kan istrinya dua. Tak tanya, ini siapa ini? Istriku. Yang ini istriku. Dia minta visa ke Riyadh. Tak lihat istrinya dua-duanya ini namanya sama. Namanya Munirah. Langsung saya berdiri, tak omongin dia, istri saya juga Munirah. Langsung dia bangkit dari tempat duduk, nyikep saya, kita penggemar Munirah, katanya. Sejak itu Pak, hubungan Saudi Indonesia enggak ada sulitnya. Ada apa-apa saya telepon, hey, kuota haji naikkan 10.000, oke bos, katanya. Selesai Pak, dodolan bojo rampung. Jadi sama-sama namanya, cuman cantikan istri saya lah biasa. Karena saya berguru dengan Kiai Atabik. Kiai Atabik tahu loh ini min haitsu layout-nya gimana, min haitsu syakelnya bagaimana, dan seterusnya. Jadi Mbah Maimun, 26 jam sebelum beliau meninggal dunia, saya sowan beliau dengan istri dan anak-anak saya, didampingi atase kepolisian. Keputusan atase kepolisinya ini adalah alumni Universitas Jawa, apa, bukan yang Jember, kader PMI juga, ada atase pendidikan, kebudayaan yang masih saudaranya Pak Wamenak, Pak Zainul Tauhid. Saya sowan, mau pulang gak boleh selama 2 jam, saya berjalan 5 kilo untuk temu Mbah Maimun, karena saya harus ketemu Mbah Maimun. Saya punya kaidah besar, ketika Mbah Mun ada di Saudi dan saya tidak sowan, maka ia adalah dhanbun yang sama dengan syirik menurut saya, dosa yang tak termaafkan. Makanya saya sowan beliau malam itu. Karena apa? Sebelum ke Saudi saya itu dikasih doa khusus sama Mbah Mun untuk melancarkan diplomasi di Saudi. Diplomasi 67-68 tahun yang gak pernah tembus. Akhirnya saya sowan ke Mbah Mun, Mbah, kula kepengin donga sing boten nate jenengan paringaken ke santri-santri apa meneh padoli, itu enggak ada. Ini masalah dubes niku luar biasa LBBP, berkuasa penuh kalih Komarud apa Ade Komarudin ditambahi LBBP dan SBW katanya. Apa itu SBW? Sewenang-wenang katanya gitu. Nah, kula sowan Mbah Mun minta doa khusus. Mbah, donga khusus. Dituliskan dengan gambarnya masih saya simpan. Pesene Mbah Mun, nih semua permasalahan-permasalahan Saudi dan Indonesia dalam sebuah poros yang saya sebut dengan As-Suunisiyah. Suudiyah Indonesia. Suunisiyah ini kalimatun lam tu'raf qattu fi ayyi qamus min qawamisil lughah, termasuk kamus Yaqi Atabik. Enggak ono nonggon kamus, Pak. Arab enggak ono, Inggris enggak ono, karena Suunisiyah ini ada singkatan dari Saudi dan Indonesia. Ini yang saya sebut dengan bid'ah diplomasi. Langsung Mbah kawula nyuwun doa. Didoakan di situ. Ada rekamannya itu, doa-doa itu. Doa untuk bangsa Indonesia. Doa yang untuk apa? Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Doa agar Indonesia menjadi yang nasionalis religius. Cuman yang jadi kekagetan kami sekeluarga ketika malam itu jam 2:30 malam adalah closing statement, pemungkas dari statement Mbah Mun malam itu. Kang Maftuh, sampean tamu saya yang terakhir, yang terakhir, katanya. Kulo kaget, kenapa Mbah Mun ini? Niki pertemuan terakhir. Langsung kulo masuk ke lift, pulang ke markas KBRI di Jeddah, di Mekah, karena musim haji. Di lift itu kami menangis bersama dengan anak-anak dan istri saya. Enggak biasanya Mbah seperti ini. Kok kata pertemuan tamu saya yang terakhir. Dan diulang dua kali. Kalau dalam bahasa Arab kan ziyadatul lafadz, ziyadatul makna. Terakhir, terakhir. Nah, cara balaghah, karena mukhatabnya ini perlu diyakinkan. Mukhatab itu nak cara bahasa sekarang audien. Misalnya Pak Fuad nak ora terjemahke rapas deh, audien kan itu Pak Fuad ini. Pak Fuad ini dulu pramuka senengane, Pak. Kumpule sing ayu-ayu, Pak, dulu, Pak ya. Pak Fuad itu. Karena kuliah bareng sama saya, gurunya Profesor Husain Yusuf. Mata kuliahnya Rijalul Hadis. Kalau ada mahasiswa yang enggak bisa baca kata bahasa apa itu kitab Arab, waktu itu adalah kitabnya Ma'alimus Sunan, sarahnya At-Tirmidzi. Langsung dia, "Oh, kampret ya," katanya gitu. Makanya jadilah kemudian disebut dengan Profesor Kampret. Itu Pak Husain Yusuf, Pak Fuad ini. Jadi itu yang saya sedihkan malam ini, Mbah Mun tidak rawuh di sini. Dan beliau akhirnya dimakamkan di Ma'la. Karena Mbah Mun itu sedonya di Saudi, maka semua otoritas yang mengurus, termasuk di mana dikuburkan. Pagi itu saya enggak bisa tidur. Karena apa? Kalau Mbah Mun ini sampai dimakamkan di Saroya, berarti dubesnya kempung. Gagal operasi. Karena apa? Jarak antara Mekah dan Saroya itu 24 kilo, Pak. Sopo sing nanti sing arep ziarah rono kan wadoh. Padahal Mbah Mun itu sebenarnya beliau enggak minta, karena bukan tradisi Mbah Mun, saya minta di Ma'la. Tapi dengan manakibnya Khadijah itu adalah al-khurru takfihil isyarah wal balaghatu fil ijaz wal khurru takfil isyarah. Balaghah adalah dengan ijaz, sementara orang merdeka cukup dilirik. itu adalah bentuk lirikan dari Mbah Maimun Zubair, kecintaan beliau kepada Khadijah Al-Kubra. Pagi itu saya luncurkan 4 surat diplomatik ke Raja, ke Muhammad bin Salman, Waliul Ahdi, kepada Menteri Dalam Negeri, dan juga kepada Amin Asimah Muqaddasah Mekah. Langsung di LCC, dimakamkan di Maklah dengan nomor sekian. Karena saya tahu nomornya, makanya saya lubangnya enggak salah, Pak. Meskipun yang lain ada yang salah, sampai doa-doa gini, talkinnya, ya fulan bin fulan, gitu. Meskipun pada akhirnya juga ada yang mendoakan ke Mbah Mun, tapi karena supaya sebenarnya sudah diatur oleh KBRI, tapi kemudian ada yang kepingin mendoakan, padahal biasanya kan nalkin seorang kiai, ketika Mbah Mun nalkin mertua saya itu langsung dipegang padoknya, ya Abdullah Zawawi idza ataka malakani, dan seterusnya dengan suara yang lembut. Nah itu pakai talkin yang model terbitan mana itu, Solo itu, ya pulan bin pulan kan. Saya sebagai orang yang dekat sama Mbah Maimun, Mbah Maimun kan rada tersinggung itu. Makanya kemudian ramai di media sosial. Hadirin yang saya hormati, saya tidak akan ngomong panjang. Ini saya datang ke Ngerapyak, saya nyarutang karena setiap khol saya harus datang ke sini sebagai keinginan Kiai Haji Atabik Ali. Cuman satu hal yang ingin saya sampaikan di forum ini. Saya apresiasi besar kebesaran Ngerapyak yang digdaya ini mengingatkan kami pada sebuah syairnya Ar-Rusafi, seorang penyair Irak. Dia mengatakan, khairun nasi dhu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasaban jadid. Sebaik-baik orang adalah orang yang punya nama besar masa lalu. Ada Mbah Maksum, ada Mbah Munawir. Mbah Ali akhirnya aqama li nafsihi hasaban jadida, membuat tradisi baru untuk membesarkan tinggalannya Mbah Munawir. Sebagaimana yang sekarang dilakukan oleh Kiai Atabik dan keluarga besar Ngerapyak. Ada Gus Kilmi, kemudian ada siapa yang adiknya itu yang tawil, panggilannya Pecong dulu itu. Ada Neng Hindun ini tak ajak ke Riyadh, saya gara-gara dia ke Riyadh saya diomongin pangeran-pangeran Arab. Udah kawin belum, katanya gitu. Iya loh, model kan beliau kan bahasa Inggrisnya bagus, ketemu sama Pak Prin-Prin di sana, intelektual Indonesia kita gabung dengan intelek Saudi untuk membesarkan sebuah poros yang kita sebut dengan Saunisia. Jadi apa yang dilakukan oleh Kiai Atabik ini, duriannya, ponakan-ponakannya, ada Bu Nafis, ada Bu Ida, Bu Hanifah, karena mertua saya juga pernah mondok di sini, Pak, dan pernah ditawanin oleh Mbah Ali untuk kawin sama orang mana ini, lama di Saudi, lali di deso-deso gini, karangkajen, padahal mertua saya sudah meninggal dunia. Jadi apa yang dilakukan oleh Kiai Atabik dan nanti akan diteruskan oleh pada dzurriyahnya Kiai Ali Maksum ini adalah khairun nasi dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaliknya ini Ar-Rusafi, wasyarrul alamin dzu khumulin idza fakhartakum dzakaru aljudud. Sejelek-jelek orang adalah orang yang cara basa Jawa ini pekok, kempung, gemblung lah itu. Adalah dzawu khumurin, orang yang pekok. Siapa orang pekok itu? Idza fakhartahum dzakaru aljudud. Ketika kau aja omong mereka hanya bisa menyebut iku lho bapakku, iku lho dulurku jenengane Bahak, Gus Gopur, dan dia hanya bisa pamer dengan masa lalunya, tapi dia tidak pernah melakukan aqama li nafsihi sarafan jadida. Ini yang akan menjadi semangat kita Ngerapyak menjadi hebat karena semuanya bekerja kedahsyatan masa lalu pada masa Kiai Ali dengan komplek hatnya. Sekarang lebih dahsyat lagi Ngerapyak ini dengan perkembangan-perkembangan yang lain, ada perguruan tingginya, ada tukang sonteknya namanya Pak Kadir, ada tukang untu itu kadang buka rahasia, Pak. Saya ngomong di TV One itu dia WA di Facebook ada Kiai Hilmi itu dulu Waktu pacaran saya yang jebatani dulu itu. Sama yang sekarang, Pak, bukan sama yang dulu, kada Gusmi. Jadi Kadir, Pak Kadir enggak ada nih, Dokter Kadir. Dia di Facebook nulis langsung. Pak Dubes itu gigi kirinya kan palsu itu katanya. Dia yang buat katanya. Sekarang enggak palsu, sekarang pakai implan, Pak, yang agak mahal, wong Dubes kok kan gitu kan gitu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, Khairunas itu hasabin qadimin. Ada Bu Yani juga malam ini, mungkin yang pertama kali rawuh ngerapiak Bu ya. Saya ngikuti pengajian-pengajian beliau. Wasarul alamin dawu khumulin idza fa khartahum dzakaru aljudud. Mbah Ali itu semua santrinya suruh setor syair. Jadi saya belum pernah ngaji ke ngerapiak karena bagi saya salaman karo Mbah Maksum wis cukup lah kan gitu kan. Nyetrum di situ. Nah, Mbah Ali ini termasuk al-adib al-lughawi filologis, ahli bahasa. Roh inilah yang saya bawa ke Saudi. Saya itu jadi diplomat gak punya ilmu apa-apa, hanya punya ilmu tajwid yang saya sampaikan tadi dan ilmu i'rab. Kapan i'rab rafa, nasab, jar dan majzum. Kasroh pun itu harokat. Lirafi wa nasfi wa jari nasolah ka'rif binafa'in nananin nalmilah dan seterusnya. Nah, yang salah satunya yang saya bawa ke Saudi adalah ilmunya Mbah Ali, ilmu syair. Kemarin ketika Pak Muldoko dan Pak Jokowi ke Saudi itu enggak ada satu surat pun saya sampaikan ke Kementerian Luar Negeri untuk ngatur itu. Cukup satu syair ngapusi, Pak. Saya masuk ke Diwan Malaki itu kantor raja. Karena alhamdulillah barokahnya Mbah Mun, barokahnya Mbah Tabi, barokahnya semua kiai, kayaknya Dubes Indonesia dapat akses langsung untuk komunikasi dengan raja. Jadi ada apa-apa kita lapor ke Khatimul Haromen, bukan Hadimul Harimen ya. Kalau Hadimul Haromen itu pemilik dua selir kan gitu. Hadimul Haromen Asyarifen dan MBS. Ketika masuk saya lihat mereka pada ngerokok. Dia bilang, Sa'dan Safir, tedahin katanya. Saya bilang, enggak. Saya kan enggak enak di istana raja masuk suruh ngerokok, tapi asbaknya banyak. Cuman saya ini kan punya ilmunya Gus Baha. Ya, Gus Baha ini bapaknya namanya Kiai Nur Salim. Bareng-bareng dengan bapak, bapak saya namanya Pak Rosid, tukang jam, Pak. Tukang jam di Sarang sana. Makanya Kiai Sarang, yang Mbah Rozak itu, yang kalau malam pakai kacamata hitam, kacamata hitam kayak gini nih. Nah, ini. Ini kacamata Dubes ini masih harus mahal gini, Pak. Jadi. Itu langsung panggil saya, "Hei, Maftuh. Maftuh Ibnu Sa'ati. Maftuh anak itu tukang jam karena bapak saya itu profesinya tukang jam dan fanatik berat sama mbahnya Gus Ghafur ini namanya Kiai Haji Zubair." Makanya saya sangat setuju dengan inisiat besar dari Gus Ghafur, pertemuan para ulama-ulama ini akan melahirkan santri-santri yang dahsyat. Saya lahir itu karena konspirasi kiai, Mbah Maksum dan Mbah Imam Sarang itu. Kawin kewe wong loro iki udah lahir Agus Maftuh itu. Jadi saya di Istana Raja langsung saya hapus gini. Saya bilang di Indonesia ada Asy'ir al-Masyur, Al-Mustafi Talal al-Sina, saya bilang. Ada sebuah syair yang sangat terkenal di Indonesia. Apa-apa katanya. Saya nyanyikan, Pak. Yang bagi ba'dal akli antudahina. Tak lirik rokoknya mereknya apa ini. Langsung yang bagi sayojo badal akli sawise ma'am apa antudahina arep yen tong rokok sapa sira. Nah, tak lihat ini Marose Malakiah itu orang paling digdoyo di sana, Pak. Yang ngatur-ngatur aja lah. Langsung saya yang bagi badal akli antudahina biardatin wadan hilin wal malbara. Ya, ternyata rokoknya tiga itu. Langsung ngakak-ngakak dia. Dia lupa, Pak. Udah, Dubes mau minta apa lagi? Saya bilang, masuk Ka'bah satu. Yang kedua, masuk makamnya Kanjeng Nabi. Saya bilang, langsung, Pak. Apalagi? Gitu. Belum pakai syair yang kedua. Tak tambah syair kedua. wa inturid ziyadatal ladati, yen kepingin siro tambah enak fal tahtalid bi atharil kohwati. Telet ke iku lho, sisa-sisa kopi geng rokok tambah enak. Selesai pak, nggak perlu surat-surat aneh-aneh itu ya, karena doanya Mbah Mun cuman ditambah kita sebagai apa yang delodok-delodok inilah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf mungkin lebih dari 7 menit karena ada Gus Baha. Kami Gus Gofur, Gus Baha itu generasi kedua. Yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bedanya saya rada ganteng sithik kan gitu kan gitu. Gus Baha setengah ning ini kadang dingekno kan. Beliau alim, beliau al-mutabakhir fi ulumin syatta. Makanya ketika kemarin di Facebook saya bilang, saya dimarahin orang banyak Gus kemarin tuh. Saya bilang Islam kafah, diksi Islam kafah itu salah kaprah. Saya contohkan di situ, dalam Al-Qur'an hanya 5 kali kafah itu dan semuanya jamak. Dan dalam tradisi bahasa Arab kafah tidak pernah menjadi isim sifat. Saya ngomongi santri bingung mereka, lalu ke Islam kafah dari mana? Cari aja utukhulu fisilmi kafah, gak gitu cara ngartikannya. Utukhulu antum kafatukum fisilmi, nak coro nahwunya gitu. Tapi kadang gak ada kafatas silmi, gak ada kafatal ilmi, gak ada, ada kafatal akmal, harus jama. Saya teliti juga 9 kitab hadis ada 35 kafah. Elek-elek saya dosen hadis kan, sambil gini kan, dosen hadis. Semua kata kafah dalam hadis mulai Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, Ad-Darimi, Muwatta dan Ahmad, kafah itu terkait dengan An-Nas dan Al-Khalqi, semuanya jamak. Enggak ada kafah yang menuju ke yang mufrad. Jadi memaksa istilah Islam kafah menurut saya adalah pemerkosaan gramatikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar Anda dan klik like jika kalian suka. Silakan share dan bagikan ke teman-teman Anda. Untuk berlangganan kami, silakan klik subscribe channel Ngaji Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.